لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-21 dan setelahnya dari surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa man adzallam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayati." Siapa lagi yang lebih zalim, lebih aniaya dari orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Yani mereka inilah orang yang paling tinggi kedustaannya, kezalimannya. Karena pertanyaan wa man adzlamu mimman iftara, siapa lagi yang lebih zalim? Tidak ada yang lebih zalim. Mereka inilah yang paling zalimnya. Baik. Berbagai macam kedustaan yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki istri. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki tandingan-tandingan, namanya iftira. Barakallahu fikum. Padahal Allah telah mengatakan, "Lam yalid wa lam yulad." Allah tidaklah beranak dan tidak diperanakkan. "Lam takun lahu sahibah." Allah tidak memiliki istri. Dan juga tidak memiliki pembantu kongsi untuk menciptakan alam semesta ini. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, maka mereka lah yang dikatakan iftara 'ala Allahil kadhiba. Jadi mereka adalah orang yang paling zalim. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala fakir. Baik, Allah fakir. Allah bakhil. Allah Subhanahu wa taala kikir. Dan Allah Subhanahu wa taala capek, lelah setelah menciptakan langit dan bumi, dan berbagai macam kedustaan-kedustaan yang diucapkan oleh mereka. Mereka ialah orang yang paling zalim. Aw kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mendustakan kebenaran, mendustakan mukjizat-mukjizat yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Barakallahu fiikum. Mereka melihat mukjizat seperti terbelahnya bulan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tantangan yang senantiasa terus-menerus berlaku sampai hari kiamat. Yakni mukjizat berupa Al-Qur'an ini. Al-Qur'an adalah mukjizat. Yakni tidak akan ada seorang pun yang mampu mendatangkan yang serupa dengannya, yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih ragu tentang apa yang kami turunkan kepada Rasul kami, hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak percaya dengan Al-Qur'an ini, mukjizat ini, fa'tu bi suratin min mithlihi. Datangkan satu surat yang serupa dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, dari surah-surah pendek saja. Jadi jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang benar, maka Allah mengatakan fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa melakukannya dan tidak akan bisa melakukannya, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini. Makanya dikatakan mukjizah, ketidakmampuan siapapun untuk mendatangkan hal yang serupa. Dari kata-kata al-ajiz, ketidakmampuan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapa lagi yang lebih dusta dari orang-orang yang mendustakan, atau siapa lagi yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang yang zalim. Baik. Orang-orang zalim yang mendustakan kebenaran, baik, melakukan pembangkangan, berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, tidak akan selamat mereka di dunia dan di hari akhirat. Tidak ada falah, keberuntungan, tidak ada keberuntungan untuk mereka di dunia dan di hari akhirat. Wa yawma nahsyuruhum jami'a, Allah mengatakan kepada kita wa yawma nahsyuruhum jami'a, dan di hari kami bangkitkan semuanya, mereka-mereka ini, para musyrikin, para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempersekutukan Allah, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Allah mengatakan wa yawma nahsyuruhum jami'a, di hari kami kumpulkan mereka semuanya, karena para penyembah selain Allah ini sangat-sangatlah banyak. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, batu, hewan, nabi, wali, orang soleh, berbagai macam, benda-benda bertuah. Yang mereka yakini mampu mendatangkan keselamatan, melanggengkan kebaikan dan seterusnya, sehingga mereka menggantungkan harapan mereka ke benda-benda ini, makhluk-makhluk ini. Maka Allah mengatakan ketika kami bangkitkan semuanya nanti di hari kiamat, summa naqulu lilladziina asyraku, kemudian kami katakan kepada mereka-mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, aina syuraka'ukum alladziina kuntum tas'un, mana sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah, yang kalian mintai, yang kalian harapkan dahulu kala, barakallahu bikum, di dunia. Taib, alladzina kuntum taz'umun, yang kalian sangka bahwa sekutu-sekutu kalian itu bisa menyelamatkan kalian, bisa membela kalian, memberikan syafaat untuk kalian, melindungi kalian, menyelamatkan kalian, menolong kalian. Mana sekutu-sekutu kalian yang dulunya kalian harapkan bisa selamat dengannya? Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyampaikan kepada kita tentang jawaban mereka nantinya apa. Baik. Tsumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Baik. Belum lagi lama setelah ditanya mereka, fitnah itu adalah pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka. Summa lam takum fitnatuhum. Barakallahu bikum. Ya, ini jawaban untuk pertanyaan yang mereka ditanya di hari akhirat kelak. Summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Tidak ada jawaban mereka kecuali mereka bersumpah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, wahai Rabb kami, kami dulunya di dunia tidak pernah melakukan kesyirikan. Mereka dusta. Kebiasaan dusta yang ada pada mereka di dunia ini menjadikan mereka tetap berusaha untuk berdusta di hari akhirat kelak. Tidakkah di awal ayat yang kita bacakan tadi, wa man adzlama mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun. Dusta. Maka mereka pun di hari akhirat berupaya untuk berdusta. Baik. Karena dia tahu pada saat itu bahwa kebinasaan dan kehancuran bagi para musyrikin yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan keselamatan bagi para muwahhidin, orang yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengatakan, "Ma kunna musyrikin." Ya Allah, dulunya dunia kami tidak mempersekutukan Engkau. La haula illa billah. Maka Allah mengatakan kepada Rasulnya, "Unzur, tengoklah wahai Rasul, perhatikan mereka ini yang sukanya berdusta di dunia. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana mereka mendustakan diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka musyrikin di dunia. Barakallahu fikum. Tapi mereka mendustakan dirinya di hari akhirat kelak. Barakallahu fikum. Bahwa mereka tidaklah melakukan kesyirikan. Mereka berlepas diri dari kesyirikan di hari akhirat kelak. Padahal mereka di dunia mati-matian membela kesyirikan dan menyokong kesyirikan. Mengajak untuk melakukan kesyirikan. Seruan-seruan untuk berlaku syirik itu sangat kuat di dunia. Barakallahu fikum. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Barakallahu fikum. Tidak adalah apa yang dulunya mereka ada-adakan di dunia, yang mereka sangka bahwa akan ada yang memberikan pembelaan. Baik. Mereka dulunya di dunia diajak untuk bertauhid. Jawabannya, baik. Haula'i syufa'auna indallah. Bahwa yang kami sembah ini, mereka inilah yang akan menjadi pembela kami di hari kiamat. Orang-orang saleh, para wali. Harapan mereka, mereka akan bisa diselamatkan, ditolong, dibantu nanti di hari kiamat. La haula wa illa billah. Allah sudah napikan pertolongan mereka di dunia ini melalui Al-Quran. Subhanallah. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka di hari akhirat kelak. Undur keba kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala meminta, aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutu aku yang kalian sangkakan dulunya di dunia, yang kalian berharap bahwa kalian akan dibela, dibantu, dilindungi, diselamatkan di hari akhirat ini. Mana? Mana mereka sekutu-sekutu itu? Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, sudah hilang, tidak ada lagi. Tidak ada sudah apa yang mereka harapkan. Di saat-saat mereka paling butuhnya pertolongan, bantuan, perlindungan, di saat itu pula tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang membela, tidak ada yang bisa menolong. Wallahu musta'an. Baik, ini bahayanya kesyirikan. Subhanallah. Dulunya diharap sangat, ternyata harapan itu pudar, tidak ada sama sekali. Baik. Maka ini peringatan untuk siapapun yang barakallahu fikum melakukan kesyirikan, bagaimanapun bentuk kesyirikan itu. Barakallahu fikum, hendaknya ditinggalkan, dijauhkan diri daripadanya. Wallahu musta'an. Ini beberapa ayat pengingat untuk kita agar supaya senantiasa tetap berada di atas ketauhidan, karena akan terjadi penyesalan bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu dan siapapun itu. Wallahu musta'an, karena Allah tidak ridho dengan kesyirikan dan tidak akan pernah meridhoinya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.